Apakah organisasi buruh di Indonesia, SPSI dan lain-lain terindikasi masuknya faham komunis? Wallahu a'lam bishawab, sampai sekarang belum ada informasi yang menyebutkan bahwasannya organisasi-organisasi buruh tersebut terindikasi dengan pemahaman komunis. Namun di dalam gerakan-gerakan aksinya, organisasi-organisasi buruh masih menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti menggerakkan buruh untuk melakukan demonstrasi. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di dalam memperjuangkan hak-hak buruh misalnya. Dengan cara demo. Islam mengajarkan, manakala ingin menasehati penguasa, manakala ingin menasehati orang-orang yang memimpin kita, maka nasehatilah dengan cara tersembunyi. Tidak di hadapan publik. Tidak menasehatinya membuka aib, cacat celah penguasa ataupun pimpinan di tempat-tempat umum. Jadi lakukanlah nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Apabila nasihat itu diterima, kemudian ditindaklanjuti, itulah yang kita inginkan. Kalau seandainya nasihat itu tidak diterima, maka kita sudah berlepas diri dari tanggung jawab kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mudah-mudahan nasihat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Apa dan bagaimana seorang buruh dapat mengetahui adanya indikasi bahwa organisasi yang diikuti tercemar faham komunis? Indikasi sebagaimana yang tadi dijelaskan, indikasinya diantaranya adalah memperalat kaum buruh itu sendiri. Dan kita harus tahu siapa yang memperalat itu, siapa yang menggerakkan orang tersebut, siapa yang menggerakkan kaum buruh tersebut. Kalau dulu misalnya, awal-awal zaman reformasi, orang-orang yang satu link dengan misalnya PRD di Solo, misalnya ada Wiji Tukul atau yang lainnya, ini adalah gerakan-gerakan yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman Marxis tadi. Maka yang kita perlukan adalah kewaspadaan. Ketika ada yang memprovokasi untuk demonstrasi saja, kita harus segera waspada. Karena demonstrasi itu sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Apakah Ahlul Bait itu? Ahlul Bait adalah orang-orang yang termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jalurnya tidak hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib atau Hasan Hussein saja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga termasuk. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sekarang yang mengaku mencintai Ahlul Bait, tapi sebenarnya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji terhadap Ahlul Bait. Sebagaimana dilakukan oleh kalangan Syiah, Rafidah. Menyanjung-nyanjung Ahlul Bait, tetapi ia sebenarnya mencela kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Syiah Rafidah mencela Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin radhiyallahu anha dicela oleh orang-orang Syiah. Dikatakannya sebagai pelacur, pezina. Waliyadzubillah. Maka apa yang diyakini oleh Syiah Rafidah adalah sebagai bentuk kesesatan. Yang pada hakikatnya ia tidak mencela kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha saja. Bahkan lebih daripada itu, ia telah melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Syiah Rafidah. Waliyadzubillah. Baik, sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.